Kalau orang lupa zakat fitrah, kalau orang lupa zakat fitrah, diganti bahasanya, bukan zakat fitrah, zakat fitri atau zakat fitr, gitu. Itu pemahaman yang salah di banyakkan orang. Fitrah, zakat fitrah, ya fitrahnya, kembali ke fitrah katanya. Nah, dia adalah zakat yang diwajibkan karena fitr, karena berbuka, bukan karena fitrah. Betul, dari manfaat zakat fitri, ya, ada manfaat membersihkan dosa, seperti dia dilahirkan oleh ibunya dalam sebagian riwayat, sebagian ulama menguatkannya. Nah, jelas ya, ini dari penamaan. Ya, kalau bahasa fikihnya dikatakan zakat fitri. Kalau mau pakai fitrah, bilang fitrah tidak ada zakatnya. Begitu bahasa fikihnya. Jelas, bilang fitrah tidak ada zakatnya. Sebab istilah fitrah untuk zakat fitri. Nah, sekarang lupa mengeluarkan zakat fitri. Kalau lupa, keluarkan sekarang, tidak ada masalah. Kapan dia ingat langsung keluarkan. Lupa, orang yang lupa tidak ada masalah. Orang yang lupa kaidahnya, orang yang lupa dalam mengeluarkan dalam sebuah kewajiban, dan dalam sebuah kewajiban, dan kewajiban ini wajib dia lakukan. Kapan dia ingat, langsung dia lakukan kewajiban itu. Langsung dia lakukan kewajiban tersebut. Nah, dipahami? Saya sekarang umroh misalnya. Saya lupa umroh itu enggak boleh pakai pakaian berjahit, enggak boleh pakai topi misalnya, penutup kepala. Saya tutup kepala saya, lupa saya. Gitu saya ingat, saya wajib untuk melepaskannya. Enggak ada masalah, enggak bayar apa, enggak ada kafarah. Sebab lupa. Jelas? Demikian pula orang yang lupa mengeluarkan zakat fitri, dia lupa langsung dia bayar. Segera dia bayar. Jelas? Kecuali kalau dia sengaja keteledoran sehingga dia terlambat mengeluarkannya, maka itu tidak terhitung zakat fitri, tetap wajib dia keluarkan, tapi hanya dihitung sebagai nilai sedekah dan dihitung dengan nilai zakat fitri.